rezeki bertambah. Iya, benar. Bilang dong air. Air. Banyak yang haus. Itu ada es teh manis tuh. Abah, mohon untuk dikirim air 10 dus kembali ke atas. Yeah. Yeah, monggo. Oke, baiknya, baiklah. Ke lagu yang selanjutnya, Tasya gak akan sendiri. Karena Tasya akan ditemani seseorang. Aktor ganteng juga. Kenapa ayah? Ganteng kok? Mana sama ayah? Yo, ganteng yang satu ini dong. Ah. Bedanya umur ayah, Tasya, ini permintaan dari keluarga besar tuan rumah kedua mempelai. Mas Angga sama Mbak Cita dipersilahkan untuk naik ya. Karena ini lagunya duet, ini juga permintaan dari keluarga besar tuan rumah. Iya, mohon izin, karena ini permintaan. Monggo. Okay. Gary Mahesa. Silakan Mas Gary Mahesa. Tepuk tangannya mana dulu dong, biar lebih semangat semuanya. Mas Gary, ayo. Kita maju ke depan aja ya. Oh, sini. Kamu, aku selalu siap. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Putus asa diri ini.